Ustaz, saya mau bertanya, jika kita lagi halangan atau haid, bolehkah kita ngaji tahsin, bukan tilawah? Apa bedanya tahsin dengan tilawah kalau dalam masalah haid? Kalau seorang wanita sedang haid, mereka para ulama membahas tentang masalah menyentuh mushafnya. Membahas masalah menyentuh mushaf. Ada terjadi perselisihan di kalangan mereka dalam masalah itu. Tetapi kalau membaca di lidahnya dengan hafalan, maka tidak mengapa barakallahu fikum, tanpa menyentuh mushaf. Apakah tahsin ataupun tilawah? Barakallahu fikum.